dunia diciptakan Tuhan dalam keindahan, ditata luar biasa, menciptakan kekaguman. Lihatlah ke atas, udara lepas, langit yang tak bertepi. Matahari bulan datang silih berganti, bintang mewarnai. Ah, alangkah indahnya. Hujan, andai kata kita bisa memahami, ya bukan masalah, apalagi malapetaka. Tapi kitalah yang tak mampu mengelola, sehingga menjadi sesuatu penyesalan yang tak perlu. Sistem yang indah, pandangan yang luar biasa, hijau pohon saja sudah bisa meneduhkan mata, apalagi yang tertata. Ah, indahnya ciptaan Tuhan. Tapi kita lah yang terlalu mudah berkeluh kesah. Segala yang indah yang Tuhan buat bagi anak manusia, kita ditugaskan untuk memelihara dan bukan merusaknya. Apalagi kemudian menyesal dan berkata, ini bencana. Padahal kita lalai pada tugas kita. Tugas memelihara menjadi pekerjaan merusak. Itulah buah karya kita. Menyedihkan, tapi kenyataan yang tak terbantahkan. Mari belajar memelihara ciptaan Tuhan. Jangan pergi jauh ke gunung ataupun ke hutan. Mulai dari sekitar rumah. Biarkan keindahan datang. Tiap hari engkau bangun dan berkata, terima kasih Tuhan, ciptaanmu memang luar biasa. Bersama saya, Bigman Sirait.